السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari permasalahan suluh atau damai yang sebelumnya adalah suluh anil iqrar, damai di mana pihak yang didakwa dia mengakui, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, dia mengakui bahwa itu bukan haknya dia. Kalau sekarang adalah suluh anil ingkar, suluh anil ingkar, dia yang didakwa ini merasa bahwa dia adalah yang benar. Barang ini, tanah ini adalah miliknya, gedung ini adalah miliknya. Lalu kemudian ada pihak lain yang mendakwakan bahwa itu milik dia, warisan dari nenek moyangnya, dan dia juga membawa bukti-bukti. Lalu kemudian mereka berdamai. Ya. Seperti umpamanya dia mengatakan ini tanah milik nenek moyang saya. Lalu dia bawa bukti-bukti orang-orang yang menyatakan nenek moyangnya. Sedangkan yang menempati ini dia beli dari seseorang yang sudah ada sertifikat hak miliknya. Ya. Daripada ribut, kemudian yang menempati mengatakan ya udah, ini harganya 1 miliar, saya bayar kepada Anda 500 juta. Ya. Berarti ini ada jual beli di sini. Ini yang dijelaskan oleh mu'alif. Fadhil Syekh. Qala mu'alif rahimahullahu taala, fasal ومن ادعي عليه بأين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالها بمال صح. فسأل، dan siapa yang mendakwahkan didakwakan atasnya dengan sesuatu ain, barang atau hutang, kemudian dia diam atau dia mengingkari dan dia tidak mengetahui, kemudian berdamai dengan harta, dengan mal, maka ini sah. Ya, itu yang kita jelaskan tadi. Anda membeli tanah dan rumah ini dari seorang yang ada sertifikat hak miliknya. Ya. Kemudian datang seorang mendakwa kepada Anda bahwa ini milik nenek moyang saya. Ya. Lalu dia membawa saksi manusia, orang-orang baik, tetangga, segala macam. Mereka mengatakan, iya. Lalu Anda berdamai, ya udahlah, daripada ribut-ribut saya berikan Bapak kompensasi. Kalau seharga yang saya beli 1 miliar, tentu berarti saya enggak mungkin beli ini dengan harga 2 miliar. Ya udah, saya berdamai, kita berdamai. Yaitu saya beli dari Bapak sebanyak 500 juta rupiah umpamanya. Baik, terus ya. Wa huwa lil mudda'i bay'un يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة. Dan bagi al-mudda'i yang mendakwahkan, ya, ini yang mendakwahkan, orang yang mengatakan ini punya nenek moyang dia tadi, nah, bukan yang nempatin. Ya, terus bay'un, yaitu baginya jual beli. Ya, berarti dia menjual. Nah, di mana dia mengatakan ini punya nenek moyang saya. Ya, kata dia, ini saya beli dari orang sebelumnya, ini sertifikat hak miliknya, tapi dia agar jangan ribut, ya udah, ya, saya beli dari Anda hak Anda tadi sebanyak 500 juta. Berarti yang mendakwakan menjual. Terus yaruddu ma'ibahu wa yafsakhu sulha wa yukhadhu minhu bisyuf'a. Yaruddu bimana mengembalikan? Ya. Mengembalikan ma'ibahu, cacatnya. Dan memfasakh sulha, perdamaian. Dan yafsakh sulha, ya, membatalkan. Dan dia mengambil darinya syuf'ah. Wa yakhudhu minhu bisyuf'atin. Ya. Ya ruddu ma'i bahu, jika barangnya cacat karena itu jual beli, ya, maka batal. Ya. Wa yafsakh sulha, dan batallah perdamaian. Karena umpamanya dia bayar dengan emas atau dia bayar dengan tanah di tempat yang lain. Ya udah, kata dia, Pak, saya punya tanah. Ini memang tanah Bapak, umpamanya 1000 meter. Saya punya tanah di tempat sekian itu 2000 meter. Ambil itu buat Bapak. Hmm. Ya. Ternyata barang yang 2000 meter itu cacat, umpamanya tanahnya miring atau apa? Berair atau pokoknya atau jalur hijau yang tidak bisa dimanfaatkan sempurna, maka dia bisa membatalkan karena ini jual beli. Kan tadi dikatakan bahwa ini jual beli, maka hukum jual beli ada dan batallah perdamaian. Yukhadhu minhu bisyuf'ah, dan juga karena dia jual beli diambil dengan cara syuf'ah. Syuf'ah tersebut umpamanya yang menempatin yang beli 1 miliar tanah tadi, dia tukar dengan tanah di tempat lain dengan 2000 meter, begitu kan ya. Tanah 2000 meter tadi itu kata dia, saya punya saham 2000 meter di situ, itu milik berdua, semuanya ada 4000 meter dan belum kami bagi. Paham saya, San? Belum kami bagi. Ketika ini adalah jual beli, maka teman syarik daripada yang pembeli tanah yang dari SHM, ya, itu kan bersyirkah dengan orang lain. Ya. Maka teman syirkahnya tadi, karena ini jual beli, dilihatnya, waduh, saya enggak nyaman ini bersyirkah, bermitra dengan orang yang baru ini. Hmm. Ya, dia berhak mengatakan ketika orang yang di yang mendakwa tadi, ya, menerima tanah 2000 meter, pemilik yang 2000 meter satu lagi mengatakan, saya enggak mau kerjasama bermitra dengan Anda memiliki tanah ini. Udah, ya, perkirakan harga 2000 meter tadi, pergi mereka umpamanya ke pihak penilai, Pak, kira-kira 2000 meter ini berapa harganya? Dia mengatakan 300 juta. Ya, dibayar oleh yang teman syirkah tanah 2000 meter tadi ini 300 juta, hak kamu di sini sudah tidak ada. Ya, ini maksudnya bisyuf'atin. Walil akhir ibra'un fala radda. Wal akhir, dan bagi yang didakwahkan ibra', yaitu belepas. Tadi yang mudai, sekarang yang muda alai. Walil akhari ibra'un fala. Bila dia mengatakan tidak ada cacat, saya melepas diri dari cacat barang dari tanah itu, ya, jalur hijau atau segala macam, saya melepas diri, ya, maka tidak bisa dikembalikan. Ini baik bil bara'ah, jual beli dengan lepas diri dari cacat. Umumnya dia mengatakan ini tanah saya kondisinya begini, miring, ya. Saya, kalau dia tahu cacatnya, enggak boleh dia berlepas diri. Tapi kalau dia enggak tahu, bila ada cacat kemudian hari, saya mau berlepas diri. Ya, ini tidak bisa dikembalikan oleh si mudda'i tadi. Wala syuf'ata. Terus. Wa in kadzaba ahaduhuma. Dan juga tidak bisa syuf'ah bagi si mudda'a alaihi. Ya. Si mudda'a alaihi artinya, dia beli tanah dari SHM tadi di 1 miliar. Ternyata tanah ini syirkah dengan yang lain. Maka dia tidak bisa melakukan syuf'ah. Wa in kadzaba ahaduhuma lam yashihha fi haqqihi batinan wa ma akhadhahu haramun. Dan jika salah satu dari keduanya berdusta, maka tidak sah dalam haknya secara batin antara dirinya dengan Allah, dan apa yang diambilnya adalah haram. Kan dalam kasus tadi kita tidak tahu hakikatnya. Bisa saja yang mendakwa tadi, ini nenek moyang saya, dia bayar, dia apa bermodus, bersepakat, bersekongkol dengan tetangga, nanti kalian saya kasih uang. Tinggal kalian bilang iya saja di pengadilan bahwa itu adalah punya nenek moyang saya. Ya. Kemudian dia ambil, dapat dia imbalan tadi, ya, walaupun miring-miring 300 juta lumayan lah, kata dia, daripada modalnya nanti 100 jutanya saya bagi-bagi dengan tetangga-tetangga, 200 buat saya, ya, tidak sah dalam haknya, walaupun pengadilan memutuskan buat dia. Ya, kan tadi dia bawa ke pengadilan, umpamanya dia mengatakan, Pak, ini kalau enggak saya bawa ke pengadilan, ini ada bukti-buktinya, saya mau ambil tanah saya lagi, nenek moyang saya. Nah, tadi bilang, ini SHM ada. Di sini, SHM itu enggak ada gunanya, Pak. Yang penting saksi orang-orang, tetangga-tetangga. SHM suatu tanah kadang 5 surat SHM yang sama. Dan resmi semuanya. Ya, daripada dia menghilang uang kan, kata dia, yaudah, jangan bawa ke pengadilan. Kalau bapak enggak percaya, jangan tetangga-tetangga dia, jangan tetangga-tetangga, iya, ini punya nenek moyang dia yang mendakwa tadi. Ya, lalu dia suluh dengan 500 juta. Dan dia tahu itu haram. Ya. Walaupun dia berdamai, udah kita berdamai, makanya tidak halal. Walaupun dia bawa ke pengadilan pun, hukumnya pun tidak halal di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti yang pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi fa aqdi lahu bi haqqi akhi. Kalian mengangkat sengketa kepadaku, lalu aku putuskan salah seorang. Siapa yang aku putuskan dan dia untuk mengambil hak saudaranya dengan cara yang tidak hak, ya, maka keputusanku tidak menjadikannya menjadi halal. Itu keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi keputusan manusia setelah Rasul yang tidak mengetahui dan tidak ada mukjizat dan tidak ada pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya keputusan mahkamah, keputusan pengadilan tidak menjadikan yang halal, yang haram menjadi halal. Hakikatnya Allah yang maha. Terus. Wala yasihu bi'iwad an haddi sirqah sariqatin, dan tidak sah ganti dari hukum pencurian, had pencurian. Tidak boleh memberikan imbalan dari had pencurian. Ini berdamai dia dalam kasus hudud min hududillah. Orang ini mencuri sendal depan rumahnya dan harganya sendalnya umpamanya harga sepatunya 2 juta. Ini sampai nisab. Ini potong tangan dalam Islam. Ya. Lalu yang dicuri tadi teriak, saya bawa kau ke pengadilan. Daripada potong tanganmu, mending bayar saya 10 juta. Padahal tadi yang mau dicuri cuma 2 juta. Ini tidak sah perdamaian dalam hukum Allah, dalam had min hududillah azza wa jalla. Kalau dia maafkan, tidak dia bawa ke pengadilan, ke mahkamah, atau ditangkap polisi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diangkatnya ke pengadilan, ya, maka orang itu dipotong tangannya. Wa qadzfin dan qazaf. Qazaf itu menuduh orang berzina. Ya, dibuat di medsos, saya lihat si fulan begini-gini dengan perempuan, ya. Ya. Lalu dia bilang, "Kau menuduh saya berzina, ya, di medsos. Saya akan adukan ke pengadilan dan kau akan dicambuk 80 kali bila tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki." Ya, yang melihat perbuatan perzinahannya langsung dengan mata kepala. Ya. Lalu orang ini ketakutan, kata dia, "Ya udah, jangan bawa ke pengadilan lah. Saya bayar aja. Kalau mau bayar 100 juta." Ah, ini tidak boleh. Ya. Jadi tidak ada kompensasi untuk had min hududillah. Wala tarki syahada, juga tidak meninggalkan menjadi saksi. Ya, dia tahu bahwa orang ini saksi dalam kasus tadi. Lalu dia mengatakan, "Udah, kamu jangan jadi saksi, berdamai aja. Nih uang saya kasih agar tidak merugikan saya di pengadilan." Wala haqqi syuf'ah qablahu. Wala haqqi syuf'ah. Wa qadhafin wala sabiyadu wala haqqi syuf'ah, tidak ada hak syuf'ah di sini. Andai umpamanya dalam pencurian tadi dia mencuri adalah yang dicurinya hak, dia ingin mencuri kemudian diberikannya imbalan, kata si pencuri ini, "Ya udah, saya punya motor itu, saya beli berdua dengan kakak saya, setengahnya milik kamu aja, jangan bawa saya ke pengadilan, gara-gara 2 juta tangan saya nanti dipotong. Jelas? Maka tidak ada hak syufa'ah ini. Wala tarki syahada, dan juga tidak meninggalkan jadi saksi. Wa tasqutu syuf'atu wal haddu, dan dalam hal ini gugur hak syuf'ah dan gugur had. Wallah ta'ala. Hadul qazafnya gugur jadinya. Baik. Ini nanti permasalahan suluh dalam permasalahan bertetangga. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Baik, masyaallah alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz dan pendengar serta pemirsa Jati TV, demikian beberapa poin dari penjelasan dalam suluh, dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperluas pembahasan dan memperdalam. Bagi Anda yang bertanya, kami persilahkan di 0218236543 dalam permasalahan suluh yang kita bahas atau yang lain dari pembahasan muamalah. Dan Anda bisa sampaikan juga di layanan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat terlebih dahulu via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rizal ya? Iya, singkat. Alan. Rizal singkat kalau orang barat. Apa Ustaz mau tanya ini, Adi Ipahanakan seorang PNS dan dia menerima gaji lewat harus membuka rekening di salah satu bank konten. Nah, ketika dalam dialog dia bicara seperti ini Ustaz, ana ambil pokoknya aja, bunganya tidak ana ambil. Apakah kaidah seperti ini boleh Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rizal dan kaum muslimin yang lain yang mengalami kasus yang sama, pada dasarnya memang membuka rekening di bank konvensional hukumnya haram, ya, dan bagian dari menyetujui perbuatan riba. Karena ketika Anda membuka dalam formulir itu ada yang Anda tanda tanganin klausa yang menyatakan bahwa pemilik akun ini, rekening ini akan diberikan bunga atau dalam kurung riba. Bila Anda menyetujui dan menandatanganinya, berarti Anda menyetujui akan mendapatkan riba. Ini sudah terhitung berdosa walaupun belum Anda terima bunga ribanya. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Maka apa yang bisa dilakukan sekarang? Minta kepada bank tadi untuk klausa itu dicoret sehingga bunga tidak terjadi. Ya. Kalau mereka tidak mau, ya apa boleh buat, ini darurat. Karena ini adalah rekening untuk penerimaan gaji Anda dan itu adalah hak Anda. Dan ini kalau tidak Anda lakukan akan terjadi mudarat yang besar pada diri Anda, yaitu gaji Anda tidak Anda terima sama sekali. Maka bila tidak memungkinkan dua hal tadi dilakukan, ya apa boleh buat, tetapi ketika uang gaji masuk ke dalam rekening ini sekarang sudah tidak ada daruratnya. Ya, itu dinamakan bahwa darurat itu ada dawabitnya, diantaranya tuqad daru bi qadariha. Sekarang sudah enggak ada darurat, maka uang wajib Anda ambil dari sana agar uang Anda tidak digunakan oleh bank riba tadi untuk membesarkan usaha kredit ribanya. Ya. Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Semoga jawaban saya menjadi pencerahan bagi antum dan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Soim di Gunung Putri Ustaz. Baik Pak, silakan Pak. Silakan. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Saya punya asuransi pendidikan. Cuma di situ ada istilah tabaru dan mudaroba. Itu hukumnya bagaimana Ustadz ya? Karena ini adalah yang dibilang asuransi. Asuransi syariah. Baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Secara teori, para ulama sedunia sudah membuat aturan untuk asuransi keuangan syariah, asuransi yang syariah, sesuai dengan syariah. Tetapi secara praktek, ya, secara teori ada, tapi betulkah teori ini dipraktekkan dengan sempurna, ya, sehingga bisa dikatakan itu sudah direkomendasikan oleh para ulama sedunia, ya. Ini yang perlu dipertanyakan. Sama umpamanya secara syar'i akad murabahah begini, begini, begini, dan halal ijma' para ulama, di mana barang dimiliki dahulu kemudian dijual dengan ada pertambahan, ya, kalau tidak tunai tidak ada lagi denda keterlambatan, ya. Itu ada aturan dibuat oleh para ulama dan dijelaskan oleh mereka dan dilakukan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi apakah kemudian ketika menjadi produk lembaga keuangan itu yang mereka lakukan sudah sesuai dengan teori yang ada sehingga hukumnya bisa kita katakan boleh? Ini yang perlu diperhatikan, diteliti. Dari penelitian saya, apa yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam bidang asuransi syariah ini, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan syariah dalam asuransi syariah, ya. Di antaranya, saya tidak tahu penelitian apa yang terjadi terakhir, berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada salah seorang mahasiswa saya melakukan penelitian terhadap hasil surplus kelebihan dari sisa asuransi tadi. Dia, kalau yang sesuai dengan syariah, bahwa status lembaga PT asuransi tadi, dia bukan pemilik dari uang yang distor oleh si para nasabah, tapi dia hanya mengelola saja. Dan atas pengelolaan itu dia sudah potong dari premi yang distor biaya upah atau fee atau ijarah atau ujrah. Dengan itu perusahaan tadi mendapatkan uang. Adapun uang itu adalah milik para peserta asuransi, ya. Bila ada yang menerima, mengajukan klaim, maka tugas asuransi melihat ini. Maka tugas asuransi mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada yang dipersyaratkan di dalam perjanjian asuransi tadi. Jadi kalau kaidah seperti ini sama aja dengan umpamanya uang persukuan atau uang keluarga besar, umpamanya keluarga besar Ustaz Ihsan, ya, yang tinggal di Jabodetabek, berkumpul membuat uang komunitas. Masing-masing kita yang nyumbang berapa aja, ya, atau ditentukan angkanya. Nanti bila ada yang sakit, bila ada yang butuh, bila ada yang kena musibah, ya, kita berikan bantuan sekian, sekian, sekian, dibuatkan ketentuan-ketentuannya, ya. Berarti kan imlik bersama uangnya, tabarruk, ya. Ini dibolehkan dalam syariat dan ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu puji tentang kaum Asy'ariyin. Ini walaupun mengandung unsur gharar dan riba, tapi dibolehkan karena ini adalah tolong menolong. Ya. Maka status yang panitia, kan itu dikelola umpamanya uang komunitas tadi. Status panitia, uang bukan uang dia. Untung ruginya bukan dia menanggung. Bukan milik dia juga, keuntungan kerugian bukan dia menanggung. Tapi penelitian dari mahasiswa saya tadi itu melihat ini tidak terjadi dalam lembaga keuangan syariah asuransi. Karena bila terjadi kerugian, umpamanya klaim lebih banyak daripada uang yang terkumpul, ini siapa yang menanggung kerugian? Kalau dalam komunitas tadi, tinggal diberitahukan kepada anggota komunitas, Ini qadarullah, ada banjir besar sehingga uang yang terkumpul dan tabungan terkumpul habis, ya. Padahal waktu tenggang masih ada, ini baru berjalan sebulan, dia rencana kita setahun, masih ada 11 bulan lagi. Yang belum dapat tentu akan rugi, ya. Bagaimana ini? Yaudah kita nyumbang lagi, kita bukin lagi periode baru lagi yang itu sudah selesai, ya. Itu kalau komunitas gampang untuk menerapkannya. Tapi kalau dalam wadah asuransi, wallahu'alam. Biasanya yang dalam penelitian mahasiswa saya tadi, ini ditombokin dikucurkan dana oleh pihak si PT asuransi yang mengelola tadi. Dikasihnya uang dulu. Ya, dikasihnya uang. Nanti dikembalikan, terkadang yang saya dengar ada pertambahan dan segala macam. Jadi mengandung unsur riba. Ya. Kemudian lagi ini ketika terjadi kekurangan. Ketika terjadi surplus, namanya klaim sedikit, dana terkumpul lebih besar. Periode 1 tahun, komunitas tadi gampang. Kalau komunitas, umpamanya, kadar alhamdulillah, baik-baik aja, ada pengeluaran, tapi cuma 10%. Dana terkumpul 1 miliar, berarti tinggal 900 juta. Ya, tinggal lagi, umpamanya dikatakan kepada komunitas yang ikut tadi, ya udah, alhamdulillah, tahun ini, klaim cuma sedikit, alhamdulillah, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, ya, maka masing-masing nambah bayar cuma 10%. Ya, kalau kemarin umpamanya masing-masing bayar 1 juta, sekarang cukup masing-masing bayar 100.000 rupiah untuk satu periode ke depan. Ya, atau kalau tidak, nih uang kita kembalikan, kita bagi rata kepada semuanya kembali. Ya, wallahu a'lam. Ini dalam penelitian teman saya tadi, mahasiswa saya tadi, tidak ditemukan di asuransi syariah yang ada di Indonesia. Ya. Hanya itu saja. Kalaulah mereka mau iltizam, mau komitmen untuk melakukannya sesuai syariah tadi, seperti yang saya katakan, dalam komunitas-komunitas muslim sudah ada seperti ini sebetulnya. Ya. Maka sampai sekarang saya tidak bisa berani merekomendasikan kaum muslimin untuk melakukan asuransi syariah kecuali terpaksa. Apa arti terpaksa? Anda ingin melakukan sesuatu lalu disyaratkan oleh pihak kedua ketika bertransaksi itu untuk melakukan asuransi, kalau tidak, dia tidak mau. Ya. Ya, ini tentu daripada Anda memilih asuransi yang konvensional lebih baik yang syariah. Namanya Anda ingin kirim barang. Ya. Barang tersebut berharga. Si pihak jasa pengiriman mengatakan, "Pak, ini harganya berapa barangnya?" Namanya 2 miliar. Mesin atau apa yang penting. Mohon maaf Pak, kami tidak berani kirim kalau tidak ada asuransi dari Bapak. Kami kena kancah asuransi. Ya. Kalau enggak, kami enggak mau menerima. Ya sudah. Boleh pakai asuransi tapi yang syariah. Wallah ta'ala. Mengakhir penjelasan dan perinciannya, demikian Bapak Salim ya di Gunung Putri. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan juga bagi pendengar yang lain yang mungkin menanyakan hal yang sama, boleh pesan singkat terkait dengan asuransi syariah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Ya, ahlan dengan siapa Pak, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Australia. Di Jepang, dengan Pak Rinaldo. Masya Allah, ahlan, silakan Pak. Dari Australia Pak. Oh iya, saya ada pertanyaan. Iya benar sekali. Silakan Pak. Sebulan yang lalu saya ada beli rumah di daerah Pekanbaru Riau. Silakan Pak. Kita ada sepakatin sama si penjual kalau saya ada rumah dengan harga 5 juta tapi saya tidak bisa bayar secara langsung. Mohon maaf sebelumnya untuk volume suara yang Bapak monitor mungkin dikecilkan dulu supaya tidak ada feedback ya, cukup mendengarkan via teleponnya saja. Baik, silakan diulangi kembali. Oke. Ya, silakan. Saya ada di rumah di Pekanbaru Riau. Pertama kali kita bersepakat sama si penjual kalau saya belinya cash, dan nanti kita katanya kita dicicil selama 6 bulan gitu. Inden pak ya. Setelah di setuju kesepakatan tersebut, terus si penjual si saya dan bayar duitnya sekira 300 juta kalau nggak salah waktu itu. Setelah mau finalis itu si penjualnya bilang saya butuh uang nih, saya butuh dilunasin gitu, dia bilang gitu. Dan karena kita ada buat perjanjiannya sama si penjual dan kenapa ya? Ya, setelah itu si penjual mengingkarinya gitu. Itu gimana ya Pak hukumnya Pak? Sebentar, kurang jelas ya kasusnya. Anda beli dengan cara tidak tunai seharga 700 juta. Begitu? Iya, tak tunai itu aja Pak. Sebentar, saya belum paham saya. Tapi kemudian dia mengingkarinya, kata dia tidak harus tunai. Masya Allah, putus. Kita jawab secara umum aja. Atas sudah saya pahami. Al-Muslimuna ala syurutihim. Kata Rasulullah SAW, orang Islam itu haruslah memenuhi persyaratannya. Dan Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran sebelum sabda Nabi-Nya, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau seseorang sudah berakad dengan Anda dengan cara tidak tunai, berarti haram bagi Anda untuk memintanya dengan tunai kecuali dia setuju, berarti ini akad baru lagi. Tapi tentu dengan ada kompensasi. Kalau tadi dengan akad tidak tunai umpamanya harganya 700 juta, sekarang Anda minta majukan, ya pasti harga 700 juta tadi sudah Anda hitung berapa lama penundaannya, Anda tambahkan dari harga tunai. Anda ya harga tunai 500, dalam 2 tahun Anda minta 700 pembayarannya. Kemudian Anda dalam baru 1 tahun kalau Anda butuh, Anda minta dilunasi, ditunaikan. Berarti harga akan berubah dong. Itu pun kalau dengan syarat si pembeli mau melunasi. Ya, maka ini namanya, ini kita akan bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang suluh bil ikrar, masuk dalam suluh, yaitu dha'u ta'ajjal. Saya minta pembayaran di depan dan sebahagian dari harga saya potong. Ya. Ini kan 700 juta 2 tahun. Sekarang saya baru 1 tahun, saya butuh biaya besar. Kalau bisa lunasi, ya umumnya sudah dibayar 300, lunasi dan saya beri potongan 100 juta, berarti cukup Anda bayar 300 juta lagi. Ya. Itu kalau dia mau, yaitu pembeli mau. Kalau dia tidak mau, tidak ada hak Anda untuk memaksa dia. Itu namakan suluh berdamai. Tayyib Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya di Australia, semoga itu yang bisa kita pahami dan dengar dari pertanyaan Bapak ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban. Jazakumullah khairan. Kami angkat selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada perselisihan pendapat dari ulama fikih ketika menabung di bank konvensional Ustaz? Karena saudara saya ketika dinasihati untuk tidak bertransaksi dengan bank konvensional, maka beliau berdalih bahwa masih ada yang membolehkan dengan catatan bunga ribanya dihitung dan dikeluarkan untuk fasilitas umum, karena bisnis yang dijalankan harus menggunakan rekening bank ribawi. Ustaz, mohon pencerahannya. Allah yang barik. Pertama, apakah ada ulama yang membolehkan buka rekening di bank konvensional? Kalau ulama yang Anda maksud adalah ulama yang dikatakan dalam Al-Quran innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang para ulama itu sifatnya mereka takut kepada Allah, selama ini saya belum pernah menemukan. Ya, saya belum pernah menemukan. Di dalam buku Harta Haram saya nukil berkali-kali kesepakatan ulama seluruh dunia yang mereka mengharamkan bunga dari bank konvensional dan mengharumkan menabung di sana. Ya. Ya. Mulai dari tahun 65. Saya kira Ustaz Ihsan belum lahir, saya juga belum lahir. Itu sudah lama sedunia sepakat. Berkali-kali. Kemudian di tahun 78 Rabi'atul Alam Islami muncul Liga Dunia Islam. Mereka fatwa hasil muktamar pertamanya, muktamar para divisi fikihnya, mengharamkan bunga bank konvensional dan bank konvensional itu sendiri. OKI, Organisasi Konferensi Islam, ya tadi lebih tahu sekarang OKI. Tadi berpusat di Mekah, ini berpusat di Jeddah. Mereka juga pertama dari hasil muktamar fikihnya, mereka juga mengharamkan itu. Ya. Di Indonesia sendiri pun, Dewan Syariah Nasional Indonesia pun fatwa pertama juga mengharamkan itu. Jelas. Nah. Itu kalau yang dimaksud dengan ulama. Siang. Tapi yang, yang dimaksud ulama oleh Anda itu adalah doktor tamatan dari universitas ini atau orang yang ditokohkan dalam bidang dalam agama Islam, ya. Wallahu alam, itu mungkin saja. Setiap orang bisa asal ngomong saja. Ya. Maka kalau ingin beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, ya, ini sudah tidak ada khilaf lagi. Ini bisa dikatakan ijma. Bila ada setelah itu orang yang mengatakan tidak, maka ijma ini tidak bisa dilanggar, orang itu menyatakan sebuah kesalahan. Adapun pernyataan orang ini nyatakan dia punya bisnis yang harus dengan bank konvensional rekeningnya, saya kira ini pernyataan yang tidak bisa diterima akal sehat. Ya, orang berbisnis triliunan bisa dengan bank syariah. Ya, wallah ta'ala. Tayyib, jazakumul khair. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Semoga ini jawabannya bermanfaat bagi antum dan juga bagi kita semua. Jazakumul khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Asep di Bekasi. Saat mau bertanya bahwa A dan B membuka usaha dengan saham masing-masing 50%. 4 tahun kemudian A ingin membeli saham milik B senilai 50 juta. Namun karena A tidak memiliki cukup uang, dia meminta tolong kepada si C untuk membelinya. Nanti A bayar dengan cicilan dengan nilai 60 juta. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Masalahnya A dengan C ini kan ya. Nah. Ya. Kalau si C tadi adalah membeli, ya, nanti dia jual lagi kepada si A dan mengatakan nanti saya jual dengan harga pada waktu itu. Ya, dengan cara mencicil, itu enggak ada masalah. Tapi kalau si C mengatakan ini saya beli 60 juta, kamu karena mencicil ke saya, ya, kamu harus tambahkan 70 juta. Ini riba. Berarti antara C dengan A, dia pinjam uang 60 juta, nanti dibayar 70 juta. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Yang riba hukumnya haram, yang jual beli hukumnya halal. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya membeli rumah senilai 1 miliar, Ustaz. Dan dalam membeli rumah tersebut 75% dengan uang haram. Sedangkan rumah itu akan saya jual kembali dengan harga 1,5 miliar. Bagaimana perhitungannya, Ustaz, terkait dengan uang haram yang harus saya keluarkan? Dan bolehkah dikeluarkan untuk keperluan dakwah atau ke fakir miskin, Ustaz? Mohon maaf, saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh dia dengan uang haram. Mungkin bermasalah bagi dia kalau disampaikan di tempat umum. Sebaiknya telepon saya langsung apa yang dimaksud oleh dia dengan uang haram tersebut. Kalau yang dimaksudnya adalah dia pinjam uang dengan cara riba, ini uangnya tidak haram. Ya, ini uangnya tidak haram. Akad pinjam-pinjamnya sah menurut jumhur para ulama. yang haram adalah akad ribanya. Status uangnya sah. Ya. Kalau maksudnya adalah uang dipinjam dengan riba. Tapi kalau maksudnya adalah ada deposito bunga riba, ya, sampai uangnya deposit yang bunga ribanya itu yang uang haram yang dia maksud, kalau ini ia tidak boleh. Ini yang harus diberikan kepada fakir miskin. Terkadang kaum muslimin salah memahami, membedakan antara uang hasil riba, ya, dengan uang dapat pinjaman riba. Berbeda statusnya. Uang hasil riba, umpamanya dia meminjamkan uang, atau dia meminjamkan uang ke bank, nabung, deposito, dapat bunga riba. Itu yang haram uangnya. Tidak halal dimakannya uang itu. Kalau digunakannya, harus dikeluarkannya lagi untuk kepentingan umum atau fakir miskin. Tapi kalau dia beli kendaraan dengan cara leasing riba, beli rumah dengan cara KPR riba, atau kredit mendapatkan uang dengan ada persyaratan pertambahan riba, ya, ini yang riba adalah akad ribanya, tapi pinjamannya sah dan uang serta barangnya ini adalah halal. Artinya dalam rumah dan kendaraan tadi setelah lunas utang-utangnya ribanya, ini status barangnya halal. Dan uang yang dipinjamnya kredit tadi uangnya halal. Ya, kalau tidak, dan ini pendapat mayoritas para ulama yang sering saya nukilkan, ya, karena kalau tidak ini berbahaya. Anda nggak bisa hidup di Indonesia. Fasilitas umum dibangun dengan pinjaman riba, berarti uang haram. Mau lewat di mana Anda? Jalan aspal nggak boleh. Di pinggirannya satu kan juga boleh jalan negara itu. Nah, Ustaz, masya Allah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya. Secara umum saya sampaikan, dan untuk terperincinya mungkin bisa konsultasi secara langsung. Barakallahu fikum. Yang satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum dari telepon, dari Bapak Irsal di Pekanbaru. Saya pedagang emas, Ustaz. Sewaktu pelanggan memesan perhiasan yang tidak ada di toko, tentu harus dibuatkan. Maka kaidahnya, jika dia memesan 25 gram, tentu pada saat itu dia harus membayar 16 juta dan ongkosnya bisa belakangan. Dan pada saat itu juga saya wajib memperlihatkan emas 25 gram tersebut. Bukan memperlihatkan, menyerahkan. Menyerahkan. Ya. Nih Pak, emas Anda. Kata dia, ya udah saya terima. Ini sekarang jual beli sudah selesai, sudah serah terima ya dan biadin. Ya. Tolong buat jadi seperti ini, upah nanti boleh. Baik. Terus sekarang jika emas 25 gram tidak ada, tidak bisa saya serahkan juga, dan uang orang itu tidak cukup, bolehkah transaksi itu saya catat saja tanpa meminta uang dan perhitungan setelah pesanan selesai? Asalkan tidak mengikat, akadnya tidak ada masalah. Tapi dampaknya apa ini? Dampaknya nanti barang sudah jadi, dia mengatakan saya nggak jadi, nggak mungkin juga. Ya, maka sebaiknya jangan bermain syubhat atau bermain api, kata orang. Ini bermain riba namanya. Yang bermain riba ketika uangnya nggak cukup atau masa tidak ada, Anda katakan mohon maaf nggak jadi. Oh, hilang kesempatan saya dapat rezeki untung, Ustaz. Rezeki dari Allah Azza wa Jal. Ya. Akan Allah mudahkan bila Anda mencari yang halal. Baik, jazakumullah khair. Demikian Pak Isa di Pekanbaru. Barakallahu fik. Kami masih terima pertanyaan via telepon kembali. Silakan di 021 823 6543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Mau tanya nih, Pak Ustaz. Ya, dengan siapa, ya. Pak? Di mana? Dengan Pak Andi di Jambi. Silakan, Pak Andi. Tafadhol, silakan. Ya, begini masalahnya, Ustaz. Saya punya kawan. Kawan tuh punya lokasi tanah gitu. Nah, katanya silakan bangun. Nah, hasilnya nanti silahkan diambil gitu. Dibangun untuk kontrakan maksudnya. Tanah milik kawan Anda, Pak. Ya, kemudian nanti dalam 3 tahun tuh uang yang untuk membangun tadi itu dikembalikan utuh gitu. Pertanyaannya Ustaz, uang yang saya ambil itu dari kontrakan itu halal tidak Ustaz? Sebentar Bapak, saya enggak jelas kasusnya. Yang punya tanah teman Bapak. Iya betul. Bapak bangun di atasnya kos-kosan. Iya, disuruhnya gitu. Setelah 3 tahun nanti uang kos-kosan itu, uang bangunan dibayar dia. Iya, dikembalikan utuh. Uang bangunan. Iya, uang yang Anda bangun kos-kosannya dikembalikan dia. Iya, betul. Tapi hasil dari kos-kosan itu silakan kita ambil seutuhnya. Yang 3 tahun tadi. Wallahu a'lam. Ya, ini boleh, cuman ada satu lagi bentuk yang lebih baik dari ini, Pak. Ya. Bapak bangun dia tanah. Nanti selama 10 tahun atau 15 tahun hasil semua buat Bapak. Jelas? Ya, setelah ya. 15 tahun kasih ke dia rumah bangunan tadi. Paham? Berarti Bapak sewa tanah dengan gedung. Bukan nyewa, Ustaz. Jadi perjanjiannya gitu, silakan dibangun. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau Bapak yang, merasa yang tidak dirugikan dan dia pun tidak merasa dirugikan, boleh. Ambil tuh apa termasuk riba atau tidak begitu? Kalau boleh itu berarti bukan riba. Oh iya iya. Nah. Demikian. Ah, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Afwan barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkait dengan opsi yang kedua lagi tadi gimana? Itu dinamakan dengan BOT, Bill Operate Transfer. Enak. Ya, itu banyak dilakukan seperti yang sering saya jelaskan, diantaranya Zamzam Tower. Enak. Itu tanahnya adalah tanah milik Wakaf Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz itu raja Saudi pertama yang persatukan Saudi Arabia. Sampai sekarang kan Anda lihat di tengah-tengahnya di atas itu Wakaf Al-Malik Abdul Aziz Al-Haramaini Syarifain. Raja ketika mendapatkan tanah tersebut, tanah itu diwakafkan untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Tetapi badan wakaf, karena raja telah meninggal, badan wakaf tidak memiliki kemampuan untuk membangun gedung. Ya. Maka mereka bikin akad BOT. Ya. Ini kan tanah wakaf enggak mungkin dijual. Bagaimana cara memanfaatkannya? Memanfaatkannya adalah dia minta salah satu perusahaan properti terbesar di dunia, Bin Laden, untuk membangun di atasnya gedung dengan spek seperti ini, seperti Zamzam Tower itu sekarang yang Anda, ya, dengan akad selama 20 tahun hasil dari keuntungan sewa penyewaan Zamzam Tower itu milik Bin Laden. Kemudian setelah 20 tahun itu menjadi milik badan wakaf. Ini berarti sewa tanah dengan gedung berumur setelah 20 tahun. Ya. Apa keuntungannya? Diperkirakan setelah 2 serah terima nanti itu perkiraan gedungnya tentu bisa dibangun dengan umur umpamanya 40 tahun. Ya, kekuatan gedungnya. Diperkirakan saat pada saat serah terima apa tidak ada lagi pemasukan dari Saudi Arabia, negara kerajaan Saudi Arabia untuk apa operasional Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dari itu lebih dari cukup untuk biaya operasionalnya. Nah, masyaallah. Kita kan enggak tahu mungkin suatu saat minyak kering di Saudi Arabia atau harga minyak jatuh atau ditemukan bahan bakar yang lain lebih murah daripada minyak. Ya. Sehingga umpamanya kondisi ekonomi kerja Saudi tidak bisa lagi menopang operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah. Dengan hasil sewa itu tetap, karena orang haji dan umroh pasti terus. Nah, sahih. Itu enggak pernah kering kalau haji dan umroh. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan bagian yang bertanya di telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Baik, silakan Ibu Firliana. Ini gini Ustaz, kan Bibi kan sudah meninggal dunia, terus rumahnya ditinggal nggak ada yang nempati. Suami siapa yang meninggal dunia? Bibi. Bibi. Baik. Ya. Bibi ya, ini ya, namanya siapa? Biar gampang saya memahaminya. Bibi itu namanya siapa? Sumiati. Sumiati wafat tahun? Baru setelah satu tahun ini, Ustaz. 2018. Terus pertanyaannya? Gini Ustaz, kan suaminya pulang kampung, terus nggak ada yang menempati rumahnya. Terus dia nggak punya anak sama sekali. Terus dikontrakkan. Kalau misalnya uang kontrakan itu buat infak atas nama dia, itu boleh apa enggak Ustaz? Ya. Ini rumah suaminya Sumiati atau rumah Sumiati? Iya. Iya itu apa? Rumahnya siapa? Rumah ini milik suami Sumiati atau milik Sumiatinya? Punya Sumiati Ustaz. Dia yang beli tanah dengan uang pribadi dia, bukan buat suaminya. Dia yang bangun dengan uang pribadinya, begitu? Iya. Nah, kalau begitu, iya. Sumiati meninggal, ini wajib dibagi waris. Hak dari rumah itu untuk suaminya, karena suami tidak, Sumiati tidak punya anak, suaminya dapat seperdua. Bapak ibu Sumiati masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal semua Ustaz. Sudah meninggal semua. Sumiati punya saudara saudari laki-laki, saudara saudari perempuan? Ya, saudari laki-laki ada Ustaz. Berapa saudara laki-laki Sumiati? Satu. Satu saudara. Iya. Saudari? Saudari enggak ada sudah. Enggak ada. Berarti ini dibagi dua warisnya Sumiati ini. Ketika disewakan, setengah milik suaminya, setengah milik saudaranya. Ya. Maka jangan menginfakkan, itu ada hak pemiliknya. Kalau Anda infakkan, wajib Anda bayarkan kepada suaminya setengah, kepada saudaranya setengah. Nah, demikian Ibu Seliana. Itu Ustaz, itu miliknya bibi sendiri, sedangkan suaminya itu enggak kita apa-apa itu Ustaz. Iya, dia kan sudah yang meninggal. Kerja, yang kerja bibi itu, sedangkan suaminya itu makan sama bibi gitu Ustaz. Sudah saya jelaskan hukum syariat Allah dalam hal ini, bila seorang wafat ya, perempuan dan dia ada suami, ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum, kata Allah. Illam kunnahunna walad. Dari ibunya bibi itu. Untuk kalian para suami, setengah dari harta ditinggalkan oleh istri kalian bila istri ini tidak punya anak. Harta itu mau dari bapaknya, mau dari nenek moyangnya, mau dari carinya sendiri oleh si bibi ini, itu kata Allah. Jasa Fidyati bagi dua kepemilikan rumah itu, 50% milik suami, 50% milik saudara Sumiati tadi. Demikian Ibu Filiana, jawaban dari Ustaz cukup jelas insyaAllah. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairah. Pertanyaan dari Ibu Filiana merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan kami akhiri kepada pendengar, mohon maaf pertanyaan tidak bisa kami angkat kembali, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kepahaman dalam agamanya, yang dengan itu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.